Ku telah bertumpu pada manusia, ku telah berdusta dalam rasa cinta ini. Sampai ku dapatkan cahaya ilahi, hingga aku raih seluruh hidayah-Mu ya Allah. Aku kembali ke rumah-Mu dan ku serahkan seluruh hidupku dan matiku hanyalah kepada-Mu. Lelahku melangkah dalam kehinaan yang membuat diriku terjerembab dalam jurang kenistaan. Kini ku sadari cinta yang hakiki hanyalah pada-Mu, suci untuk-Mu ya Allah. Terimalah hamba tuk dapat bersujud, tuk dapat bersimpuh kembali pada jalan-Mu. Aku kembali ke rumah-Mu dan ku serahkan seluruh hidupku dan matiku hanyalah kepada-Mu. Lelahku melangkah dalam kehinaan yang membuat diriku terjerembab dalam jurang. Aku kembali ke rumah-Mu dan ku